Apakah memendekkan rambut menggunakan silet termasuk tasyabbuh? Ya saya nggak tahu ya ada larangan di dalam hal tersebut. Ya yang dilarang itu adalah seorang melakukan qaza, itu ada larangannya. Qaza itu artinya dia mengambil sebagian dari rambutnya, dia tinggalkan sebagian yang lainnya. Dia potong kanannya saja misalnya, kirinya, yang atasnya dia biarkan. Atau dia ambil atasnya, kanan kirinya dia biarkan. Ya. Itu qaza namanya. Dan itu dia dilarang ya di dalam hadis Ibnu Umar, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dari apa? Al-qaza. Iya. Dan dilarang dia memakai model rambut yang menyerupai ciri khasnya orang kafir. Ciri khasnya apa? Orang-orang kafir. Iya. Dan sekarang banyak ya dari model-model rambut ciri khas orang kafir diikuti. Iya. Kalau misalnya ada yang gundul. Iya. Tapi dia bakar beberapa lilin di kepala aja sini. Suk-suk. Nah ini gak boleh dikatakan bahwa itu dibolehkan. Asalnya boleh motong rambut. Tidak. Ini menyerupai ciri khas apa? Orang-orang kafir. Gak dibolehkan.